Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa an-nasu fi hadzal bab salah satu asnafin. Tarafan wasatan. Fadal dibaca di sini. Ya. Yeah. Siapa? Si Paris tadi pagi udah baca? Baca Paris. Wa idza khalafa qawla ba'dil fuqaha. Dan antum ada dhamir haknya. Terus. Berarti ba'd di sini apa? I'rabnya kalau di antum. Kalau di ana ba'd mudhofun ilai. Wa idza khalafa qawla ba'dil fuqaha. Kalau dia itu apa? Fa'il. Fa'ilnya ba'd berarti. Oh, ba'du. Fa'ilnya. Ya, terus. Dan golongan manusia dalam hal ini ada tiga golongan. Yaitu maksudnya dalam hal perbuatan dan ucapan wali. Ya. Di Ta'liqat Syekh Shalih Fauzan menerangkan annas fi hadzal bab ma'al awliya salah satu asnaf. As-sinful awal ya'taqid lahum al-ismah. Ya, golongan pertama yang meyakini bahwasanya wali itu ma'sum. Wa anna kula ma yakulunahu fahuwa sawab wa hadha ghulu. Ya. Ini yang pertama, golongan pertama yang menganggap setiap ucapan perbuatan dari wali itu adalah benar, ini ghulu. Ya, golongan yang kedua la yaqilahum balan wala ya'tabiruhum syai'an wa hadha mukhalifun lil kitabi was sunnah. Ini enggak peduli sama sekali terhadap wali. Ya, mereka enggak menganggap sedikit pun. Ya, ini menyisi Quran dan sunnah. Nah, golongan ketiga tawassub, ya, pertengahan fihim terkait wali. Fayaqul, maka golongan ketiga ini menyatakan mawafaqal kitab wa sunnah min aqwalil awliya'i fa innahu haq wa ma khalafa fa innahu khata. La yaqulu batilun wa inna ma khata. Ya. Wal farq bainal khata'i wal batil fal batil ya'tamiduhu wa yaqsiduhu wa mal khata fala ya'tamiduhu. Nah, yang ketiga kata Syekh Shalih Fauzan, golongan ketiga yang pertengahan yang mereka menyatakan setiap ucapan wali yang selaras dengan Quran dan Sunnah maka itulah hak. Yang menyelisihi Quran Sunnah maka itulah khata, bukan batil. Ini wali asalnya. Ya, mereka tidak menamakan kekeliruan dari si wali itu bukan dengan batil tapi khata. Apa perbedaan antara batil dan khata? Kalau batil yang memang ya'tamiduh wa yaqsiduh, yang memang si wali itu bermaksud melakukan kesalahan tadi dalam ucapan maupun perbuatannya. Yang memang dia beriktimat di situ. Ya, tapi kalau khata dia tidak beriktimat di situ. Bisa dipahami sini ya. Baik. Nah, kemudian kata Ibnu Taimiyah, ada tiga golongan manusia di sini. Yang pertama tarafan, ada dua golongan ekstrim. Yang kedua wasatun, yang pertengahan. Ya. Yang pertama, faminhum. Yang pertama ini, yang tarafan, yang melampaui batas. Ai man idza taqada fi syakhsin annahu waliyun lillah waafaqahu fi kulli ma yadhunnu annahu haddatsahu bihi qalbuhu an rabbih wa sallama ilaihi jami'a ma yaf'alu. Nauzubillah. Yang pertama ini yaitu yang meyakini, ya, man idza taqada fi syakhsin annahu waliyun lillah, itu seseorang yang apabila dia meyakini bahwasanya ada seorang person, dia adalah waliullah, ya, waafaqahu fi kulli ma yadhunnu annahu haddatsu bihi qalbuh. Jadi yang meyakini seseorang sebagai wali, dia akan menuruti apa yang dia sangka itu berasal dari bisikan roh ke dalam hati wali ini. Wasallama ilaih, bahkan dia menerima apapun yang dilakukan wali ini. Ya, jami'a ma yaf'alu, semua yang dilakukan wali ini. Ini gulu. Dianggap ini semua adalah bisikan kolbu dari Allah. Ya. Dapat laduni. Wa minhum, golongan yang kedua. Man idza ra'ahu qad qala au fa'ala ma laysa bi muwafiqin syar'i au akhrajahu an walayatillah bil kulliyah wa in kana mustahidan mukhti'an. Ya, golongan yang kedua itu orang yang apabila dia melihat seseorang berkata atau melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan syariat, ya, jadi dia melihat ini sebenarnya waliullah, orang soleh, namun ketika dia melihat orang ini berkata atau melakukan sesuatu yang tidak selaras dengan syariat, ya, akhrajahu an walayatillah, langsung dia pecat dari kewalian, langsung dia keluarkan dari kewalian, ya, bil kulliyah, secara totalitas, wa in kana mustahidan wa mukhti'an, walaupun ini ada seorang yang mustahid, yang mukhti, yang keliru. Wa khiyarul umur awsatuha, dan sebaik-baik hal ialah yang pertengahan. Ya, wa huwa alla yuj'ala ma'suman wala ma'suman, pakai sad, pakai huruf sa. Ya, sebaik-baik hal adalah yang pertengahan, yaitu yang tidak menganggap wali sebagai seorang yang ma'sum, terjaga dari seluruh dosa, dan tidak menganggap seorang wali itu sebagai seorang yang ma'sum. Ya, seorang yang berdosa. Ya, seorang yang bersalah, yang berdosa. Idza kana mustahidan mukhti'an, apabila si wali ini berijtihad dan keliru dalam ijtihadnya. Fala yuttaba fi kulli ma yaqulu, maka tidak boleh diikuti setiap apa yang dia katakan, ya. Wala yuhkamu 'alaihi bil kufri wal fiski ma ijtihadi. Tidak boleh, ya, diponis kefasikan, kekufuran hanya disebabkan kekeliruannya dalam perkara ijtihad dia ini. Wal wajib 'alan nas, maka yang wajib bagi manusia, ittiba'u ma ba'atsallahu bihi rasuluh, yaitu dia mengikuti syariat Allah ma ba'atsallahu bihi rasuluh, ya Allah, syariat yang Allah utus rasul dengannya. Wa amma idza khalafa qawla ba'dil fuqaha, ya, nah, apabila, ya, kalau diantum apa, wa idza qawluhu, wa idza khalafa qauluhu, oh, ba'dul fuqaha. Ba'dulnya itu sebagai maf'ul. Kalau di ana sini ba'dnya mudhofun ilai. Ya. Nah, apabila dia menyelisihi, berseberangan dengan sebagian pendapat ulama ahli fikih, wa wafaqa, sama aja berarti, kan? Wa wafaqa qaula akharin. Ya, namun dia ternyata selaras dengan pendapat ahli fikih yang lainnya. Lam yakun li ahadin ayyulzimahu biqaulil mukhalifi wa yaqul hadza khalafa syara'. Maka tidak boleh, ya, seorang berkata kepada orang lain yang tidak sependapat dengannya, ini menjenisi syariat. Tidak boleh demikian. Taibarakallahu fikum. Ya. Karena orang tersebut memang tidak menyelisih syariat. Dia hanya menyelisih ucapan alim, ya, dan dia menuju kepada pendapat alim yang lain yang sama. Ya. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena tidak jelasnya dalil dalam hal ini. Ya, semuanya bersifat dzanni. Tayyib, barakallahu fikum. Semuanya berpendapat, menyangka ada kemungkinan dia berada di atas kebenaran. Ya, inilah yang dikatakan la musyahadah fil ijtihad. Atau dikatakan la ingkara fi masail ijtihad. Ya. Itu permasalahan yang lam yadhhar ad-dalil ma'a ahadiha. Yang belum nampak jelas dalil itu. Ay barakallahu fikum. Kemudian ya. Masuk pasal berikutnya. Belum ya. Wa kana Ali bin Abi Thalib ini ya. Ya, faddal baca sini. Ya, agak. Tadi si Nugraha enggak datang ya? Zahirul Tabdi mana? Agak. Laulam ob'ats labu isa lakana umar. Nah, terus Nabu'udu kenceng dikit suara itu. Min afwah, min afwahil muti'ina. Sabata fi sahihain dan telah sabit riwayat dalam dua kitab sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda qad kana fil umami qab qad kana fil umami qablakum bisa qablakum atau min qablikum ya muhaddatsun fa iyakun fi ummati uhadun fa umar bin khattab. Sungguh di antara umat-umat ya sebelum kalian itu ada yang mereka itu ada orang-orang yang muhdatsun, ada di antara mereka orang-orang yang muhaddatsun, bukan muhdatsun, afwan, ada di antara mereka yang muhaddatsun. Wa in kana yakun fi ummati ahadun ya fa Umar minhum. Nah, jika ada salah seorang di antara umatku yang muhaddatsun, yang muhaddatsun itu maksudnya yang diberi ilham, maka Umar salah satunya, pastilah Umar di antara mereka, di antara umatku. Ya, di sini sahih di Quran Bukhari ya dan Muslim. Barakallahu fikum. Maka Umar bin Khattab, dialah yang muhaddats mulham, diberikan ilham. Ya, berdasarkan persaksian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak sekali ucapan Umar yang selaras dengan Quran. Ya. Contoh ketika di perang Badar, tawanan musyrikin diapain ini? Yang lain minta tebusan aja. Yang lain kita tawan. Yang lain, "Oh, ini kita jadikan dia suruh ngajar anak-anak kita ya." Umar bunuh. Tapi Rasul ikutin usulan yang lain. Ternyata yang benar siapa? Umar. Turun ayat. Enggak layak kalau masih kecil, masih belum kuat memiliki tawanan. Harusnya dibunuh. Umar usul apa? Bunuh. Banyak sekali selaras. Minum khamr. Umar ini resah, kok masih minum khamr ya? Ngadu ke Rasul. Ya. Rasul menanggapi, "Iya, saya juga, tapi belum turun ayat gimana?" Turun ayat. "La taqrabu shalah wa antum sukara." Jangan kalian salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Akhirnya minum khamrnya pada isya. Umar pun masih enggak serak. Enggak benar ini. Enggak benar ini. Nah, akhirnya turun ayat pengharaman khamr secara totalitas. Innamal khamru wal maisiru. Sampai Allah sebutkan itu rijsun min amal syaitan fajtanibuh. Umar tepat. Banyak hal lagi. Ya. Dan Umar pun beberapa kali dalam hidupnya diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan pasukan ya yang beliau utus ke negeri yang jauh. Ya, nanti ada kisahnya. Ya, barakallahu fiik. Nah. Kemudian wa rawi at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi dan yang lain meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, "Law lam ubas fikum la bu'itsa fikum Umar." Seandainya aku tidak diutus di tengah-tengah kalian menjadi seorang nabi, niscaya yang diutus kepada kalian nabinya adalah Umar. Masyaallah. Ya. Maka nabinya adalah siapa? Umar. Nah, ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau di antum ada footnote-nya enggak? Ada. Kalau di ana di komentar Syekh Sarfuzan, "Hadza warada 'anil Rasul, lakin hadzal hadis fihi kalamun. Lakin asy-syekhu saqahu mu'tamidan 'alaih. Bina'an 'ala man wa qawwahu wa yashhadu lahu ahadits ukhra bi anna Umar muhaddatsun fi hadhihi al-ummah." Hadis ini memang ya diperbincangkan oleh para ulama mengenai keabsahannya. Namun Syekhul Islam di sini membawakannya karena beliau di sini bersandar kepada hadis ini. Ya, karena berpatokan kepada apa yang beliau kuatkan. Dan hadis ini pun kalaupun lemah punya syawahid yang lain, hadis-hadis yang lain ya bahwa Umar adalah muhaddatsun dalam umat ini. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ya, bahkan Ibnu Jauzi mengatakanlah di sini maudhu, tapi biasa ya Ibnu Jauzi di kitab Al-Maudhu'at hampir-hampir bergampang-gampang mengatakan sebuah hadis maudhu. Nah. Kemudian wa fi haditsin ukhra, "Inna Allah daraba al-haqqa 'ala lisani Umar qabla wa qalbihi." Sungguh Allah telah menempatkan ya, menetapkan kebenaran pada lisan dan kalbu Umar. Masya Allah. Ya. Kemudian laukana nabiyun ba'di lakan Umar, seandainya ada nabi setelahku maka pastilah orangnya adalah Umar. Ya. Ya, ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian wa kana Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib yaqul, pernah berujar, ma kunna nab'udu, ya, kami tidak pernah menganggap anna sakinata tantiku ala lisan Umar. Atau kami pernah menganggap, maku namanya nafiyah ya. Kami tidak pernah menganggap ada sesuatu yang nab'udu, ya, ada sesuatu yang jauh, mustahil. Kami tidak pernah menganggap sebuah kemustahilan bahwasanya sakinah, ketenangan, rahmat, ya, tantiqu, yang terucap dari lisan Umar bin Khattab. Masya Allah. Ya. Wa sabata hadha anhu min riwayat Syabi. Dan hadis ini telah sabit, ya, dari riwayat Syabi. Tabarakallahu fikum. Maqala Ibnu Umar mengatakan, makana Umar yaqul fi syai'in inni la arahu kada illa kama yaqul. Kata Ibnu Umar, anaknya, tidaklah Umar bin Khattab mengatakan sesuatu hal menurutku masalah ini akan menjadi seperti itu, melainkan masalah tersebut akan menjadi persis seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Ya, nanti akan datang ini Pak contoh-contohnya di berikutnya insyaallah. Kemudian Wan Qais bin Tariq, dari Qais bin Tariq, dia menyatakan, kunna natahaddats anna Umar yantiqu ala lisani malak ala lisanihi malakun. Kami dahulu para sahabat pernah berbincang-bincang bahwa malaikat berkata-kata melalui lisannya Umar. Subhanallah. Ya, malaikat berkata-kata melalui lisannya Umar. Wa kana Umar yaqul, dan Umar dahulu pernah menyatakan, yaqtaribuha min afwahi. Ya. Dekatilah mulut orang-orang yang taat, al-muti'in. Dekatilah mulut orang-orang yang taat. Wasma'u minhum. Dengarlah ucapan mereka, ma yaqulun. Fa innahu tatajalla lahum umurun shadiqatun. Karena banyak hal yang benar yang ditampakkan kepada mereka. Subhanallah. Ya, kenapa? Karena orang-orang yang muti'in, yang taat pada Allah, terkadang Allah berikan ilham kepada mereka kebenaran. Ya. Walaupun mereka tidak diklaim sebagai orang yang maksum. Ya. Kemudian wa hadhihi al-umur as-sadiqah allati akhbara biha Umar ibn Khattab annaha tatajalla lil muti'ina wa hiya al-umur allati yakshifuha Allahu lahum. Ya. Ya, kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Mana tadi? Hadhihi al-umur as-sadiqah, hal-hal yang benar ini yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, alati akhbaraha biha Umar, yang dikabarkan oleh Umar bin Khattab, annaha tatajalla, yang ditampakkan lil muti'in, kepada orang-orang yang taat, hiyal umur alati yakshifuha Allah, ia adalah berbagai perkara yang Allah perlihatkan kepada mereka, ya, yakshifuha Allahu lahum. Faqad sabata anna awliya Allah mukhatabatin wa mukashafatin. Tabarakallah. Ya. Sebab telah terbukti bahwasanya para wali Allah memiliki keahlian untuk, ya, memperoleh mukhatabah dan mukasyafah. Ya. Mukhatabah, mukasyafah, penyingkapan hal gaib yang diketahui seseorang padahal tidak diketahui orang lain. Dapat karomah, mukhatabah, mukasyafah. Ya, dapat mukhatabah, mukasyafah. Nanti akan dijelaskan ya. Ya, ini yang terjadi pada para wali di antara Umar bin Khattab. Ya, barakallahu fikum. Wa afdalu wa faqad sabata anna li auliyaillahi mukhatabatin wa mukasyafatin. Ya, telah sabit bahwasanya para wali Allah itu punya mukhatabat, punya mukasyafat. Ini perhatikan ini ya. Ya. Wa afdalu haula fi hadhil ummah ba'da Abi Bakr wa Umar. Ya. Ba'da Abi Bakr wa Umar ibn Khattab. Dan wali-wali terbaik ini setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, ya, tentunya setelah Nabi, ya, gimana? Fa inna khaira, gimana ngartinya? Fa afdalu fi hadhil ummah, kalau di antum ada apa? Bi ba'di. Ah, kalau dia neng, kok bingung. Ah, maka seabdal-abdal wali di umat ini setelah Abu Bakar adalah Umar. Ada domain fasalnya. Ya, adalah Umar bin Khattab. Ya, fa inna khayra hadhil umma ba'da nabiha Abu Bakar wa Umar. Maka manusia terbaik setelah Nabi umat ini dan Abu Bakar adalah kemudian Umar. Nah, ini keutamaan dari Umar ibn Khattab. Barakallahu fikum. Ya. Dia punya mukhatabat. Ya. Ya. Punya mukasyafat. Ya. Lanjut dibaca berikutnya. Halo, mukhatabat itu ilham qauli. Kalau muka syafat dia ditampakkan. Kayak Umar kasyaf. Ditampakkan. Tapi gak bisa didemonstrasikan. Kalau didemonstrasikan ya dukun. Ya, Panji. Nahu Alvin. Wakana qadsalah al musyrikina ba'da muraja'ati jarat bainahu wa bainahu ala an yarji'a fi dhalikal 'am wa ya'tamira min al 'am al qabil wa syarata lahum syurutan fiha nau'un mudaf وقد ثبت في الصحيحين تعيين عمر بانه محدث terdapat riwayat di dalam sahihain penentuan ya Umar bahwasanya beliau adalah muhaddatsun dari kalangan umat ini ya wa ayyu muhaddatsin wa mukhatabin furida fi ummati Muhammadin wa Umar afdalu minhu. Maka siapa saja di antara umat ini yang dianggap dia ya, adalah muhaddats diberi ilham mukhatabah mukhatab ya, diberi ilham dari kalangan umat ini maka Umar lebih afdal daripada dia ya wa ma hadza namun walau demikian fakana Umar radhiyallahu anhu yaf'alu ma huwa alwajib alaihi. Umar tetap melaksanakan kewajiban yang telah diwajibkan oleh ya atasnya wa ya'ridu ma yaqulu lahu ala ma ja'a bihi. Maka Umar pun menyesuaikan lebih dahulu apa yang terjadi pada beliau dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Fataratan yuwafiquh, terkadang apa yang dialami Umar itu sesuai dengan syariat. Fayakunu dhalika min fadaili Umar. Maka kalau begitu ini menjadi salah satu keutamaan Umar. Kama nazal Al-Quranu bimuwafaqati. Sebagaimana ya Al-Qur'an ya sebagaimana Al-Qur'an turun ya yang itu turun karena apa namanya turun ayat Al-Qur'an karena selaras dengan pendapatnya Umar bin Marrah bukan hanya sekali kayak tadi ya hadis Qomar mengenai apa ayat Qomar ayat apa lagi tadi ayat tawanan perang Badar ya, dan yang lainnya wa taratan mukhalifuhu yukhalifuhu fayarji'u Umar an dzalik ya ya terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisih Umar ya fayarji'u Umar an dzalik ada kalanya pendapat Umar tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya, begitu maksudnya. Ada kalanya ucapan Umar tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka bayar jiwan tarik. Dia rujuk. Ya. Dia menarik kembali pendapatnya. Ya, kama raja'a yaumal Hudaybiyah, sebagaimana Umar rujuk dari pendapatnya pada hari Hudaybiyah. La makana qad ra'a muharabatal musyrikin, di mana Umar waktu itu berpendapat lebih baik diperangi aja nih musyrikin. Ya. Wal haditsu ma'rufun fil Bukhari, hadis ini ma'ruf dalam Bukhari dan yang lainnya. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad tamara sanata 60 min al hijrah wa mahal muslimun huwa 1400. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya umrah. Ya. Nabi SAW waktu itu umrah. Ya. Dan bersama Nabi SAW waktu itu kaum muslimun berjumlah 1400 kaum muslimin. Ya. Wahumul ladina ya bayamu tahta syajara. Mereka itulah yang berbaiat kepada Nabi SAW di bawah pohon. Wa kana qad salahal musyrikin ba'da muraja'atin. Ya. Qad kana salahal musyrikin ba'da muraja'atin kharajat bainahu wa bainahum ala ayyarji'a bidzalikal 'am wa yatamira min al-'ami al-qabil. Ya. Setibanya di apa namanya? Waqad kana salahal musyrikin ba'da muraja'ah, artinya setelah muraja'ah tersebut ya, salaha itu berdamai ya, dan berdamai dengan kaum musyrikin ba'da muraja'ah ya, ada kesepakatan gitu ya, ya, setelah murojaah, proses tawar menawar gitu, murojaah bolak balik, apa kalau bahasa itunya saling lobby ya, ya kedua belah pihak ya, hingga disepakati bahwa beliau mesti kembali ke Madinah ya. Tapi ala ayyarji bidzalikal 'am wa ya'tamir minal 'am al-qabil, mesti balik lagi ke Madinah dan baru bisa melaksanakan umrah tahun depan. Wa syarat lahum syurutan fiha naw'u ghadadah ala muslimin. Ya. Kaum musyrikin memberlakukan syarat yang ini jelas-jelas merugikan kaum muslimin. Bidzahir, secara zahirnya. Ya. Wasyaqqa ala dzalika ala katsirin minal muslimin, ini sangat berat diterima oleh kaum muslimin. Wa kana Allahu wa rasuluhu a'lama, Allah dan Rasul-Nya lebih tahu, wa ahkama, yang lebih hikmah, bima fi dzalika minal maslahah, terkait maslahat dalam hal ini. Wa kana Umar fi man kariha dzalik, Umar termasuk yang kurang suka dengan hal ini, hatta qala li nabi, sampai beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alasna ala hal ala al-haq wa aduna ala al-batil. Wahai Rasulullah, bukankah kita yang berada di atas kebenaran? Musuh-musuh kita berada di atas kebatilan. Qala bala, kata Nabi, benar. Qala afalaysa qatlana bil jannati wa qatlahum bin nar. Kata Nabi lagi, kata Umar lagi, bukankah orang-orang yang dari orang kita yang terbunuh akan masuk surga, dan yang mereka kalau terbunuh akan masuk neraka. Ya. Qala bala, kata Nabi, ya benar. Qala wa alama nu'ti ad-dini ad-diniyah ad-daniyah. Ya. Fa alama nu'ti ad-daniyata fi dinina. Ya, kemudian kata Umar, lalu kenapa kita merendahkan agama kita sendiri? Ya? Dan janiyah itu merendahkan. Faqala lahu Nabi, maka Nabi SAW pun bersabda kepada Umar, inni Rasulullah wa huwa nasiri wa laysat aksihi Faqala lahu an-nabi, maka Nabi SAW menyatakan, ya, kata Nabi, inni Rasulullah. Ya. Aku adalah Rasulullah. Huwa, dia adalah Allah, nasiri penolongku. Ya. Walastu, bukan walaisat, walastu aksi. Aku tidak akan mendurhakainya. Berarti apa yang Nabi ambil keputusan di perjanjian Hudaybiyah itu wahyu dari Allah. Ya, summa qala, afalam takun tuhaddisuna ana na'til baita wa natuhu bih. Qala bala. Ya, kemudian kata Umar lagi, bukankah engkau wahai Rasul pernah mengatakan pada kita bahwa kita akan mendatangi Baitullah dan kita akan tawaf di sana? Kata Nabi, ya benar. Ya, ya benar. Ya, faqala. Aqultu laka annaka ta'tihi al-am. Ini qala Nabi ya. Maka Nabi SAW pun berbalik bertanya kepada Umar. Aqultu laka annaka ta'tihi al-am. Apakah aku pernah bersabda kepada kalian, ya, bahwasanya kalian akan mendatangi Baitullah, ya, tawaf di sana tahun ini juga, alnya itu adalah hadiah ya, ya, adalah hadiah di apa? Lil Qudur, seperti al-yawma akmaltu lakum. Qala la, kata Umar, enggak pernah. Qala, kata Nabi, innaka atihi wa matuhun bihi. Kata Nabi SAW, ya, kami, kalian pasti akan mendatanginya. Dan kalian pasti akan tawaf di sana. Udah tenang aja gitu. Ya. Padahal Abu Umar ila Abi Bakar. Maka Umar pun pergi ke Abu Bakar. Menemui Abu Bakar. Ya. Faqala lahu mislama qala Nabi. Maka beliau pun menceritakan kepada Abu Bakar apa yang beliau utarakan kepada Nabi SAW. Waradda alihi Abu Bakar. Misla jawabin Nabi. Ya. Maka Abu Bakar pun memberikan jawaban seperti yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walam yakun Abu Bakar yasma jawaban Nabi. Padahal Abu Bakar belum mendengar. Tidak mendengar jawaban dari Nabi SAW. Ya. Ya, Abu Bakar tidak mendengar ucapan Rasul pada Umar. Ya. Namun demikian Abu Bakar menjawab pertanyaan Umar seperti jawaban Nabi SAW. Ya. Seperti ucapan Rasul SAW. Ya. Fakana Abu Bakar akmala muwafaqatan lillahi wali Nabi SAW. Min Umar. Maka kalau begitu Abu Bakar lebih sempurna, ya, kesesuaiannya dengan Allah dan Rasulnya daripada Umar. Ya. Wa Umar raja'an dzalik wa qala fa amiltu lidzalika a'malan. Maka Umar akhirnya menarik kembali, ya, raja'an dzalik yaitu maksudnya rujuk. Ya, kemudian Umar menyatakan, akhirnya aku banyak melakukan amalan untuk menebus kesalahan tersebut. Ya. Baik, sampai sini dulu kisah tentang Umar dan Abu Bakar. Ya, mengenai kewalian mereka. Subhanallah. Astagfirullah.